wala yukfaru munkiru, biasanya harokatnya wala yakfuru ya, wala yakfuru munkiru wujubi zakat tijarah lil khilafi fihi. Seorang yang mengingkari keharusan keharusan zakat tijarah, zakat dagangan, itu tidak kafir ya, karena kewajiban zakat dagangan itu tidak disepakati oleh semua ulama. Artinya ada ulama yang mengatakan tidak harus membayar zakat dagangan ya. Jadi mengingkari sesuatu yang menjadikan kafir, itu menjadikan kafir artinya murtad ya, itu hanya hal-hal yang disepakati oleh ulama ya. Jadi mengecualikan zakat tijarah. Wa syurita li wujubi zakati fi dzahabi wal fiddah illa tijarah tamamun nisabin lahuma kullal hauli. Keharusan zakat ya, keharusan zakat emas dan perak kecuali tijarah ya, kecuali dagangan, itu disyaratkan harus sempurna satu nisab di seluruh tahun ya. Jadi dalam waktu satu tahun harus sempurna satu nisab. Bialayan kusol malu anhu fi juz'in min ajza'il hauli. Jadi ini untuk emas dan perak ya, tidak mencakup dagangan. Karena dagangan beda lagi. Emas dan perak itu selama satu tahun tidak boleh kurang dari satu nisab ya, tidak boleh kurang sedikit. Amma zakatu tijarah fala yustaratu fiha tamamuhu illa akhirahu li'annahu halatul wujub. Untuk zakat dagangan tidak diharuskan sempurna satu nisab dalam satu tahun. Yang penting akhir tahun. Jadi di tengah-tengah tahun kurang dari satu nisab tidak apa-apa. Yang penting di akhir tahun sudah genap satu nisab ya. Jadi satu nisab itu hitungannya hanya akhir tahun saja kalau zakat dagangan. Mengapa? Karena akhir tahun itu adalah waktu kewajiban zakat. Wayan qatiul haulu bitakhalluli zawali milkin asna'ahu bimu'awadzatin aw ghairiha. Haul bisa terputus dengan hilangnya kepemilikan. Hilangnya kepemilikan di tengah-tengah tahun ya. Di tengah-tengah tahun. Hilang kepemilikan itu bisa dengan cara ditukarkan dengan yang lain atau dengan cara yang lain. Jadi selama satu tahun itu harta yang dizakati harus dimiliki penuh. Artinya kalau di tengah-tengah tahun kepemilikannya hilang, maka haulnya terputus. Na'am lau malakan nisoban thuma akrodohu akhor ba'da sitati ashur lam yangkoti al haulu. Kalau zakat ini dihutangkan ya, kalau harta zakat dihutangkan ke orang lain, menghutangkan itu tidak memutus haul ya. Jadi ini seperti pengecualian dari sebelumnya. Menghutangkan barang itu kan kepemilikannya hilang ya. Saya menghutangkan uang ke teman saya, berarti kan uang ini kepemilikannya pindah ke teman saya. Tapi nanti kan ujung-ujungnya kembali lagi. Jadi walaupun kepemilikan hilang, tapi dikarenakan hutang itu akan kembali lagi, maka tidak memutus haul ya, tidak memutus haul. Kalau dalam fatul mu'in ini contohnya ada orang yang memiliki satu nisab, kemudian setelah berjalan 6 bulan harta itu dihutangkan ke orang lain, maka tidak memutus haul ya. Fa in kana maliyan au ada ilaihi akhraja zakata akhirul hauli li'anal milka lam yazul bil kulliyah li tsubuti badalihi fi dzimatil muqtarid. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Kalau orang yang dihutangi adalah orang yang mampu membayar, malian ini orang yang mampu membayar ya. mana tadi? Atau hutangnya sudah dilunasi, maka di akhir tahun harus dibayar zakatnya. Karena kepemilikan barang ini tidak hilang secara total. Tidak hilang secara total. Ya hilang, tapi hilangnya tidak total. Ya, kenapa tidak total? Ya karena nanti dikembalikan dengan ganti yang sama. Karena pengembalian ini adalah kewajiban dari tanggungan muktarid ya. Muktarid ini orang yang hutang. Wa quriha ayuzila milkahu bi bai'in aw mubadalah amma tajibu fihi zakatu li khilah. Nah, ini masalah khilah ya. Khilah itu rekayasa hukum. Jadi fikih itu ada khilah ya. Mestinya wajib, jadinya tidak wajib, itu rekayasa hukum itu. Dimakruhkan menghilangkan kepemilikan kepemilikan satu nisab, baik dengan menjual atau dengan yang lain, kalau diniati untuk khilah, untuk apa tadi terjemah saya, untuk rekayasa ya, bi an yaksida bihi daf'a wujubi zakah li'annahu firarun minal qurbah. Jadi penggambaran khilah itu bertujuan agar zakatnya tidak wajib. Jadi saya punya kambing 40 ya, saya punya kambing 40, kemudian kurang satu hari itu satu haul, besok satu haul, kemudian hari ini saya jual satu, itu kan berarti besok tidak wajib bayar zakat ya. Nah, hukum menjual satu ini bagaimana? Ya tergantung, kalau memang kebutuhan ya tidak apa-apa. Tapi kalau tujuannya supaya saya tidak wajib zakat, kalau tujuannya menghindari kewajiban zakat, itu namanya khilah. Itu hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena menghindar dari kurbah ya. Kurbah itu ya hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil wajizi yahrumu. Lah ini yang perlu digaris bawahi ya. Dalam kitab wajiz ya. Hukumnya haram. Jadi walaupun tadi hukumnya makruh dalam qurratul ain, tapi dalam wajiz hukumnya haram. Wajiz ini kitab dari Imam Ghazali ya. Kitab yang meringkas dari kitabnya sendiri yaitu Al-Wasit. Al-Wasit juga meringkas dari kitabnya sendiri yaitu Al-Basit. Jadi tiga kitab fikih Imam Ghazali yang fenomenal kan, yang paling tebal namanya Basit, kemudian diringkas menjadi Wasit, Wasit diringkas menjadi Wajiz. Wajiz ini kemudian yang disarai oleh Ar-Rafi'i. Wazada fil ihya'i wa la yubri'u adh-dhimmata batinan. Wa inna hada min al fikhi dhar. Jadi Imam Ghazali dalam kitab Ihya menambahi ya, orang yang menghilangkan kepemilikan untuk menghindari kewajiban zakat secara batin kewajibannya tidak hilang. Jadi secara batin itu maksudnya bagaimana? Maksudnya ya hubungan antara dia dengan Allah. Jadi zakat ini kan nanti ujung-ujungnya ke hubungan dunia ya. Artinya kalau ada orang yang tidak membayar zakat padahal dia wajib, itu kan nanti ada kewajiban untuk imam ya. Imam harus memaksanya. Itu kan imam memaksa rakyatnya, pemerintah memaksa rakyatnya, itu kan hubungan dunia. Itu namanya zohir. Jadi secara zohir, secara hubungan dunia, dia tidak wajib membayar zakat. Artinya ya imam tidak harus memaksanya membayar zakat karena tidak wajib. Tapi secara hukum akhirat, dia bersama Allah, tanggung jawabnya bersama Allah, dia tetap tanggungannya masih belum habis, belum selesai. Dan khilah ini termasuk fikih yang membahayakan ya, fikih yang membahayakan. Waqala Ibnu Shalah ya'samu biqasdihi la bifi'lihi. Menurut Ibnu Shalah, niat melakukannya ini menjadikan dosa. Jadi kalau contoh saya tadi ya, saya punya kambing 40, besok satu haul, saya menjual kambing. Lalu satu kambing saya jual. Menurut Ibnu Shalah, penjualan saya tidak dosa. Yang dosa adalah niat saya. Jadi yang dosa itu niatnya, tapi perbuatannya tidak. Qala sayyiduna amala qasdahu la li khilah bal li hajah aw laha walil firal falakarahata. Ini yang saya jelaskan tadi. Menurut Ibnu Hajar, penjualan kalau dalam contoh saya kambing tadi, kalau tujuannya tidak khilah, tidak menghindari kewajiban, tujuannya bisa kebutuhan atau dua-duanya, kebutuhan sekaligus khilah, itu tidak makruh ya.